Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Assalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwafillah wa akhwati fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku sekalian, jazakumullah khairan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, keberkahannya, hidayah dan taufiknya kepada hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Ta'ala memudahkan kita, memberikan kita taufik dan hidayah untuk memulai kajian yang baru dari kitab At-Ta'liq 'ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang sebagaimana judul kitab ini, judulnya At-Ta'liq. Ta'liq itu komentar-komentar singkat. At-Ta'liq 'ala Nuril Yaqin, berarti ini kitab ini aslinya kitab Nurul Yaqin. Kitab Nurul Yaqin adalah kitab tentang sirah nabawiyah yang banyak dipelajari di pondok-pondok. Kitab Nurul Yaqin ini kitab yang masyhur, banyak dipelajari di pondok-pondok di Indonesia, walhamdulillah. Yang isinya tentang sirah nabawiyah, tentang sejarah perjalanan hidup Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kitab ini sangat ringkas, sangat-sangat ringkas sekali. Kemudian diberikan ta'liq, diberikan komentar-komentar oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kitab Nurul Yaqin sendiri adalah karya dari Syekh Muhammad Al-Khudari. Rahimahullahu ta'ala. Seorang ulama besar di Mesir, yang lebih sering dikenal dengan Al-Khudari saja, Al-Khudari. Ya, dan kitab ini banyak direkomendasikan oleh para ulama bagi para pemula yang ingin belajar sirah nabawiyah. Ya, karena kitabnya ringkas tadi. Bahkan setelah ditaklik, setelah dikasih komentar pun masih ringkas seperti ini. Ya, maka demikianlah seharusnya pelajar pemula mulai dari yang ringkas-ringkas dulu. Dan masih sangat-sangat sedikit sekali majelis-majelis di sekitar kita di Yogyakarta ini yang membahas tentang sirah nabawiyah. Dan juga dari majelis-majelis yang ada itu masih belum menggunakan panduan dari kitab para ulama yang mu'tamad. Ya, maka oleh karena itu kita berinisiatif untuk mulai menyemarakkan kajian tentang sirah nabawiyah yang berlandaskan pada kitab yang mu'tamad, kitab sirah yang mu'tamad. Adapun kitab-kitab yang sering antum dengar seperti kitab Ar-Rahiqul Maktum misalnya, itu tebal sekali. Ya. Demikian juga kitabnya Ibnu Katsir atau Ibnu Zaid atau yang lainnya, Ibnu Ishaq, ya, itu kitab yang tebal-tebal, yang berjilid-jilid, tentunya untuk pemula kurang pas. Ya, maka kita mulai dari yang ringkas-ringkas dulu. Ya, kita baca dari Muqaddimah penerbit, karena ada beberapa informasi yang cukup penting di muqaddimah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Taqdimun. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Maka di sini mukadimah dari penerbit dimulai dengan khutbatul hajah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan juga para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau. Amma ba'du, Falaqad kana li fadilati syekhina al-allamati Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu taala juhudun muwaffaqatun wa sa'yun hasithun. Sungguh pada diri syekh kami yaitu al-allamah Muhammad bin Salih al-Utsaimin, beliau memiliki juhud, memiliki upaya-upaya yang muwaffaqah, yang lurus, yang baik, wa sa'yun hasithun, dan upaya-upaya yang hasith, yang sungguh-sungguh. Yadhharu jaliyan fi durusihi wa fatawahu wa liqa'atihi, yang sangat nampak sekali dalam pelajaran-pelajaran beliau, fatwa-fatwa beliau, dan juga liqa'at, ya, dalam pengajian-pengajian beliau. Wa yahdifu ila tawjihi at-tullabi li qira'ati al-mu'allafati al-muhtammati, yang beliau mengarahkan kepada para penuntut ilmu untuk membaca tulisan-tulisan yang penting. Bidirasati siratin nabawiyati asyarifati, untuk mempelajari sirah nabawiyah yang mulia. Lima arifati hadir rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya untuk mengenal bagaimana petunjuk nabi, petunjuk rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iktidai bihi wa ta'assi bi sunnatihi, dan bagaimana caranya meneladani beliau, dan bagaimana cara mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tiga tujuan utama belajar sirah. Pertama, untuk mengetahui bagaimana petunjuk beliau, bagaimana meneladani beliau yang benar, dan bagaimana mengikuti sunnah beliau. Wa min dhalika tilka durusul ilmiyatu allati aqadaha fadilatuhu rahimahullahu ta'ala fi jami'ihi bi madinati Unayzah. Di antara pelajaran-pelajaran tersebut adalah pelajaran-pelajaran ilmiah yang beliau adakan di jami'nya, di yayasannya yang ada di kota Unayzah pada tahun 1419. Fi ta'liq ala kitab Nurul Yaqin fi surati Sayyidil Mursalin. Ketika beliau memberikan ta'liq, memberikan komentar-komentar singkat terhadap kitab Nurul Yaqin fi surati Sayyidil Mursalin. Li mu'allifihi Al-Syeikh Al-Qadhi Muhammad ibn Afifi Al-Bajuri Al-Ma'rufi Bi-Syeikh Al-Khudari, yang penulisnya bernama Syekh Al-Qadhi Muhammad bin Afifi Al-Bajuri. Ini nama aslinya, nama alis penulisnya Muhammad bin Afifi Al-Bajuri. Al-Ma'ruf Bi-Syeikh Al-Khudari, yang lebih sering dikenal dengan Al-Syeikh Al-Khudari, yang beliau wafat pada tahun 1345 Hijriah. Rahimahullahu taala. Taghammadahu Allahu biwasi'i rahmatihi wa ridwanihi wa askanahu fasiha jannatihi. Semoga Allah taala melimpahkan rahmatnya yang luas kepada beliau dan keridhaannya yang luas, dan semoga Allah taala menempatkan beliau di jannahnya yang luas. Waqad balagha fadilatuhu rahimahullahu ta'ala fi hadha ta'liq ila kalamil mu'allif rahimahullahu ta'ala ala wusulin nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-madinati. Dan ta'liq yang diberikan oleh Syekh Ibn Utsaimin di sini baru sampai kepada fase sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka ini catatan penting dari kitab ini, bahwasanya kitab ta'liq ala Nurul Yaqin ini kitab yang belum selesai. Ya. Aslinya Nurul Yaqin tidak sampai Madinah saja, ya, tidak sampai setelah hijrah saja. Namun karena ini adalah durus, pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, dan ternyata darsnya itu selesai sampai ketika Nabi hijrah ke Madinah, sampai di Madinah kemudian beliau wafat. Ya. Belum sempat terselesaikan. Wasa'yan li ta'mimin naf'i bi hadhihi durus wa infadan lil qawaid wa dhawabit wa tawjihat allati qarraraha syekhuna rahimahullah, dalam rangka untuk mengusahakan agar lebih tersebarnya manfaat dari pelajaran-pelajaran ini, dan juga untuk mewujudkan atau untuk mengajarkan kaidah-kaidah dan dhawabit-dhawabit serta tawjihat serta arahan-arahan yang beliau sampaikan dalam pelajaran-pelajaran ini, li ikhraji turasihi al-ilmi bashara al-qismu al-ilmi bil muassasati tahayyu'ata waqi'i ad-durusi al-musajjalati sawtiyan. Maka muassasah yayasan Syekh Utsaimin berusaha untuk ikhraj, mengeluarkan warisan-warisan beliau dalam bidang ilmu yang ada dalam durus-durus yang musajalah, yang ada dalam pelajaran-pelajaran beliau yang terekam sautian dalam bentuk audio. Wa tajhizaha litaba'i litiba'ati wa taqdimaha linashri. Kemudian disiapkan untuk dicetak dan disiapkan untuk disebarkan. Ya, maka ini aslinya adalah pengajian dalam bentuk audio. Wa nas'alullah ta'ala ayaj'ala hadzal amala khalisan liwajhihil karim. Kami mohon kepada Allah agar menjadikan amalan ini ikhlas mengharap wajah Allah semata yang mulia, nafi'an li ibadihi, bermanfaat bagi para hamba-hambanya, wa ayajriya fadilata syekhina anil islami wal muslimina khairal jazaa. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan amalan ini terus mengalirkan pahala kepada syekh kami anil Islam dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan sebaik-baiknya jaza, sebaik-baiknya ganjaran atau balasan. Wa yudha'ifu lahu al-mathubata wal ajra. Dan semoga Allah Ta'ala melipat gandakan pahala dan pahala bagi beliau. Wa ya'liya darajatahu fil mahdiyyin. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau di kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Innahu sami'un qaribun mujib. Sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha dekat, lagi Maha mengabulkan doa. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi khataman nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidi al-awwalin wal akhirin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Maka ini mukaddimah ditutup dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun tentang biografi Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin maka kita skip ya, karena insyaallah beliau adalah ulama yang ma'ruf di kalangan orang-orang belakangan ya. Seorang ulama besar yang banyak memberikan jasa kepada kaum muslimin dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam ilmu pengetahuan agama. Dan beliau juga dikenal sebagai seorang faqihuz zaman, orang yang merupakan ahli fikih di zaman ini, dan seorang mujtahid di zaman ini. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan beliau adalah seorang mujaddid di zaman ini. Ya, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya, maka kita lanjut ke mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Qala fadilatu syekhi al-allamatu Muhammad ibn Shalihin al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih bin Shalih Utsaimin mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, beliau membuka dengan hamdalah dan juga salawat. Kemudian beliau katakan, fa inna ahammiyatal qira'ati fi siratin nabawiyyati li umurin katsirah. Urgensi kita untuk membaca sirah nabawiyah ini adalah beberapa poin berikut ini. Beliau menjelaskan urgensi belajar sirah nabawiyah. Awalan yang pertama, an-na'rifa halan nabi sallallahu alaihi wasallam nasaban wa syarafan wa hasaban. Agar kita mengetahui bagaimana keadaan nabi sallallahu alaihi wasallam, baik nasabnya, baik kemuliaan beliau, baik hasab kedudukan beliau, wa ibadatan wa khuluqan wa jami'al ahwal. Demikian juga bagaimana ibadah beliau, bagaimana akhlak beliau dan seluruh perkara tentang beliau. Li'anna hadza yaziduna imanan bihi sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara-perkara ini kalau kita ketahui maka akan menambah iman kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatan lahu, dan menambah cinta kita kepada beliau. Wa ta'atturan bi dzikrihi, dan kita merasa ta'attur, merasa harum, ya ta'attur artinya harum, merasa senang, merasa bangga dengan menyebut nama beliau alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Tsaniyan, yang kedua, an-na'rifa al-ahkam allati tatarattabu ala hadhihi siratin nabawiyyati. kita bisa mengetahui hukum-hukum yang dihasilkan, yang kita dapatkan dari membaca Sirah Nabawiyah ini. Fi halil harabi, ketika dalam keadaan perang, bagaimana hukum-hukum fikihnya? Wasulmi, dalam keadaan damai, tidak perang. Wasyiddati, dalam keadaan sulit. Warkhai, dalam keadaan lapang. Walghadabi, dalam keadaan marah. Wa ghairi dzalika, dan keadaan-keadaan yang lain. Ya, jadi yang kedua, kita bisa mengambil faedah-faedah fikhiyah. Dalilnya yang ketiga, anna katsiran min as-surati nabawiyyati laha 'alaqatun bil Qur'anil Karim. Banyak sekali dari sirah nabawiyah yang memiliki korelasi, memiliki keterkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Wa tafsirun lahu nahtaju ila fahmiha. Dan dalam menafsirkan Al-Qur'an, kita butuh untuk memahami Al-Qur'an, memahami latar belakangnya, memahami kisahnya. Hatta nutabbiqa 'alaiha ma ja'a fil Qur'anil Karim. Sehingga kita bisa menerapkan apa yang kita dapatkan dari belajar sirah dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Maka yang ketiga, belajar sirah membantu kita untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Wa rabi'an, yang ketiga, annahu la yaliqu bina wa nahnu ummatun muslimatun nattabi'u hadzal rasul an-nabiyya al-karim alaihi salatu wassalam. Tidak layak bagi kita kalau kita mengaku umat muslim yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Annakuna jahilina bihalihi wa siratihi. Tidak layak bagi kita kalau kita ngaku pengikut beliau, ternyata kita malah jahil. Kita enggak tahu terhadap keadaan beliau dan perjalanan hidup beliau, sejarah beliau. Yani qad yus'alu al-wahidu minna an adibin minal udaba. Ya, ini kata beliau, kata Syekh Utsaimin, terkadang seseorang itu ditanya tentang seorang sastrawan. Fa yashrahu halahu fi hammihi ila ibhamihi. Kemudian orang yang ditanya tadi bisa menjelaskan tentang si sastrawan ini, ya, tentang apa-apa yang dia paling sukai, sampai perkara-perkara yang kecilnya. Ya, seorang sastrawan bisa ditanya tentang sastrawan ini, bisa jawab, oh ini lahirnya di kota ini pada tahun sekian. Oh, dianya suka makan ini, suka pakai baju ini. Oh, istrinya ada 4. Oh, anaknya ada sekian. Oh, dia suka jalan-jalan ke kota ini. Oh, dia punya buku ini. Sastrawan. Namun, wa yus'alu ba'dun nas an siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la ya'rifu minha syai'an. Namun di sisi lain ada orang yang ketika ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa namanya? Siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa kakeknya, istrinya siapa saja, anaknya siapa saja, bagaimana perjalanan hidupnya, la ya'rifu minha syai'an, enggak tahu sama sekali. Wa hadza naqsun bila syakkin. Maka ini adalah sebuah kekurangan, sebuah aib tanpa diragukan lagi. Nah, di sini kalau Syekh Utsaimin contohnya sastrawan. Ya, kalau zaman kita mungkin lebih tepat apa? Pemain bola. Ya. Kalau ditanya tentang main bola, Cristiano Ronaldo, oh tahu dia orang Portugal, oh, umurnya sekian, ya musim ini golin sekian, musim ini gagal masukin penalti sekian, terus punya skandal dengan siapa, hafal, bahkan tahu mobilnya apa saja, ada berapa, ya, lahirnya di mana, masya Allah, main bola, atau artis, selebritis, atau opa-opa Korea. Nah, ditanya tentang si bintang Korea ini, tahu namanya ini, dulu pernah operasi plastik gini-gini. Sampai sebegitunya, sampai detail-detail tahu. Ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa anaknya, siapa? Sebutkan satu nama anaknya, enggak tahu. Sebutkan satu nama istrinya selain Aisyah, selain Khadijah, enggak tahu. Ini simpel pertanyaan, siapa anaknya, siapa istrinya. Simpel, tapi banyak yang enggak tahu. Ya, maka ini kata beliau, naqsun bila syakkin, adalah sebuah aib. Ya, apalagi orang yang aku ngaji, menuntut ilmu. Nah, ini lebih aib lagi kalau enggak tahu tentang sirah nabawiyah. Faqiratu sirati fiha masalihu katsiratun. Maka membaca sirah nabawiyah ini banyak maslahahnya. Wa hadza al-kitabul ladzi ma'ana la yakhlu min naqsin kama huwa al-adatu fi kulli mu'allafin. Dan kitab yang kita pegang ini, yang bersama kita ini, tentunya tidak lepas dari kekurangan. Sebagaimana keadaan tulisan-tulisan yang lainnya selain Al-Quran. Kama qala Ibn Rajab bin rahimahullahu fi kitabil qawaidil fiqhiyah, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qawaidul Fiqhiyah, beliau mengatakan ya'ballahu al-ismata li kitabin ghairi kitabihi. Allah Ta'ala enggan untuk memberikan ismah. Ismah itu kemaksuman, anti salah, kebersihan dari kesalahan. Allah tidak akan memberikan ismah, Allah enggan memberikan ismah kepada kitab manapun selain kitabnya, selain Al-Quran. Walakinnal munsifa man ightafara qalila khata'il mar'i fi katsiri shawabihi. Namun orang yang adil, orang yang bijak, orang yang adil dalam menilai adalah orang yang memaafkan kesalahan yang sedikit ketika banyak sekali yang benarnya. Orang yang adil yang menilai adalah orang yang bisa melihat mana orang yang keumumannya adalah baik, namun memang ada kesalahan sedikit. Namanya manusia. Ya, kullu bani adama khata'. Setiap manusia pasti salah. Maka orang yang adil adalah orang yang bisa memaafkan kesalahan yang sedikit. Ya, ketika ada kebaikan yang banyak. Demikian juga kata para salaf, al-fadilu man uddat saqatuhu. Orang yang fadil, orang yang mulia adalah orang yang bisa dihitung kesalahan-kesalahannya. Kesalahannya sedikit, kebaikannya lebih banyak. Makanya orang fadil, orang yang fadil, orang yang mulia tidak harus disyaratkan dia lepas dari kesalahan. Ya, tentunya manusia pasti ada kesalahan. Maka bukan syaratnya orang mulia itu lepas dari kesalahan. Namun kesalahannya sangat-sangat sedikit, kekurangannya, ketergelincirannya, ketidakistiqomahannya sedikit dibanding dengan kebaikannya, keistiqomahannya, jasa-jasanya. Faman sama narjullaha subhanahu wa ta'ala an takuna kiraatuna lahu fiha khidmatun lihadal kitab. Maka oleh karena itu kami mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan apa yang kita baca ini khidmatan, bisa membantu untuk memahami kitab ini. Min takhriji ma yahtaju ila takhrij, untuk menjelaskan apa yang perlu dijelaskan. Wa ta'liq alaihi, dan untuk memberikan komentar singkat kepadanya. Fa yakunu fi hadha maslahatun kabiratun lil kitabi wa muallifihi, sehingga menjadi suatu hal yang maslahah yang besar bagi kitab ini, bagi kitab Nurul Yakin, dan juga bagi penulisnya. Ini demikian mukaddimah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, sebelum kita baca matan dari Nurul Yakin, perlu antum ketahui bahwasanya dalam bab Sirah Nabawiyah ini para ulama memberikan kelonggaran-kelonggaran. Ya. Kalau antum tahu, Sirah Nabawiyah kan seperti cerita, ya. Seperti cerita yang bersambung-sambung. Ya. Bahkan sebagian kitab Sirah itu menceritakan masa-masa sebelum Nabi lahir. Sebelum Nabi lahir, ketika Nabi lahir, kemudian bagaimana Nabi tumbuh, kemudian nikah, kemudian jadi Nabi, dan seterusnya. Itu seperti kisah. Maka antum bayangkan bagaimana supaya mendapatkan kisah yang bersambung seperti ini, dan semuanya harus didasarkan oleh hadis sahih dan Al-Quran. Sangat sulit sekali. Ya, orang yang belajar hadis insya Allah paham. Ya, untuk bisa menyambungkan satu persatu peristiwa dan semuanya harus hadis sahih, maka ini sangat-sangat sulit sekali. Ya. Kalau antum baca Sahih Bukhari, tentunya atau akan lihat di sana yang ada dalam hadis-hadis tersebut adalah peristiwa yang random, nggak bersambung. Ya. Andai kan antum ingin menyambung-nyambung juga susah, ya, susah juga. Atau baca Sahih Muslim sama, ya. Baca Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi sama. Untuk menjadikan itu runut satu kisah sangat-sangat sulit sekali. Maka intinya sangat sulit sekali untuk membuat runutan kisah Sirah Nawawiyah yang semuanya didasari oleh dalil-dalil yang sahih. Sangat-sangat sulit sekali. Makanya para ulama memberikan kelonggaran dalam masalah bab sirah nabawiyah. Ya. Kalau kita ingin mencukupkan diri pada hadis-hadis yang sahih, maka ceritanya enggak runut. Detil-detil ceritanya juga tidak ada, detil-detilnya. Mungkin ada hadis yang bercerita tentang perang, tapi detailnya bagaimana? Yang pertama kali perangnya bagaimana? Ya, perjalanan menuju ke tempat perang bagaimana? Pertama kali sebelum perang terjadi apa yang terjadi? Yang maju duluan siapa? Yang mati siapa saja? Itu tidak tercantum dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Makanya ulama yang mencukupkan diri dengan hadis-hadis yang sahih itu biasanya kitab-kitabnya tipis. Ini sebuah kitab sahih Sirah An-Nawawiyah karya Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Sahih Sirah An-Nawawiyah Syekh Al-Albani. Dan beliau berkomitmen dalam kitab ini hanya membawakan riwayat-riwayat yang sahih dalam Sirah Nabawiyah. Maka hasilnya seperti ini, sangat tipis sekali. Padahal ini isinya riwayah, ya. Riwayah yang berbeda dengan kitab kita ini memang tipis, namun ini isinya kan kesimpulan dari riwayat, ya. Cerita, ya, secara makna, ya, tidak disebutkan riwayat-riwayatnya, maka ya tentunya tipis. Tapi kalau ini riwayah, hadis, ya, walaupun riwayah, tapi ternyata cuma segini. Ya, berbeda dengan kitab, ya minimal Rahiqul Maktum itu tebal, ya, karena ada hadis-hadisnya, ada dalil-dalilnya. Apalagi kitab-kitabnya Ibnu Katsir, ya, kitab Az-Zahabi, ya, kitabnya Ibnu Hajar dalam masalah sirah itu lebih tebal-tebal lagi. Makanya ada kelonggaran-kelonggaran dalam masalah sirah nabawiyah. Ya. Namun ada rambu-rambunya, ada beberapa syarat, ya, ada beberapa kaidah dalam masalah kelonggaran di bab sirah nabawiyah. Yang pertama adalah semua kelonggaran yang diberikan oleh para ulama dalam menggunakan hadis dhaif dalam fadilah amal dan wa'id. Semua syarat-syarat yang diberlakukan para ulama yang membolehkan menggunakan hadis lemah dalam masalah fadhail amal dan wa'id dan masalah tazkiyatun nafs, wa'id, nasihat-nasihat. Ini poin pertama. Maka semua syarat-syarat itu berlaku juga dalam sirah nabawiyah. Di antaranya yang pertama, hadisnya lemahnya tidak parah. Hadisnya lemahnya tidak parah. Ya, karena hadis itu kelemahan itu bertingkat-tingkat. Ada yang ringan, ada yang agak ringan, ada yang parah, ada yang sangat parah, bahkan ada yang maudhu. Maka hadis maudhu tidak dikasih kelonggaran walaupun dalam masalah sirah nabawiyah. Ya. Hadis mungkar, hadis yang sangat-sangat lemah tidak kita pakai dalam sirah nabawiyah seharusnya. Kemudian syarat yang kedua, yang ini masih syarat yang digunakan oleh para ulama dalam memberikan kelonggaran menggunakan hadis dalam fadhail amal, wa'id dan juga sirah. Syarat yang kedua adalah hadis tersebut tidak terkait dengan halal dan haram. Sekedar tentang sirah, tentang sejarah. Adapun kalau terkait dengan halal dan haram, menghalalkan makanan, menghalalkan suatu perbuatan atau mengharamkan makanan, mengharamkan suatu perbuatan, maka perlu hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga, tidak terkait dengan menetapkan ibadah yang baru. Tidak terkait dengan penetapan ibadah. Kalau hadis yang berbicara tentang penetapan ibadah, maka harus dipastikan sahih. Ini kira-kira tiga kriteria yang digunakan oleh sebagian ulama yang membolehkan untuk menggunakan hadis dhaif dalam masalah fadhail amal, wa'id dan juga sirah. Ya, berlaku juga untuk sirah. Kemudian ada syarat keempat yang ini ditambahkan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Mantkhali. Beliau mengatakan hadis yang lemah boleh digunakan dalam sirah nabawiyah selama tidak berbicara tentang kejelekan sahabat Nabi. Tidak mencederai kehormatan salah seorang sahabat Nabi. Kalau ada hadis dalam kitab-kitab sirah ternyata malah menjelek-jelekkan sahabat, ya, maka ini perlu kita bersihkan, ya, perlu kita singkirkan. Ya, kira-kira ada empat rambu dalam memberikan kelonggaran hadis-hadis yang lemah dalam sirah nabawiyah. Ya. Yang pertama tadi, tidak terlalu parah lemahnya, tidak bicara tentang halal haram, tidak menetapkan ibadah, dan tidak bicara tentang kejelekan salah seorang sahabat Nabi. Ya, maka memang ya, dalam sebagian kitab sirah, bahkan dalam keumuman kitab sirah, ya, banyak bagian-bagian ceritanya yang dasarnya adalah hadis lemah, hadis yang dhaif. Ya, namun kita berhusnuzon, ya, itu sudah menaati rambu-rambu tadi yang kita sebutkan. Ya, sudah mau isya. Ya. Kita baca sedikit. Qala Asy-Syaikh Muhammad Al-Hudari rahimahullahu taala fi kitabih Nur Al-Yaqin fi surah Sayyidil Mursalin. Ya, Syekh Al-Hudari mengatakan, "Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah." Kami mohon, kami memanjatkan pujian kepadamu, wahai Zat yang telah, yang Engkau telah menerangkan kepada kami jalan hidayah. Wa azahta an basairina ghishawatal ghawayah, dan Engkau telah menghilangkan dari pandangan-pandangan kami penutup-penutup yang menyesatkan. Wa nusalliya wa nusalla wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan mubasyiran wa nadhiran, dan kami bersalawat dan mengharapkan salam kepada orang yang Engkau utus sebagai syahid, sebagai pemberi kabar gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira, dan sebagai da'i kepada Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangkan. Wa alal ashabil ladina hajaru al-awtana wa yabtaguna minallahi al-fadla wa ridwana, dan juga salawat serta salam semoga terlimpah kepada para sahabatnya yang mereka telah hijrah, telah meninggalkan negeri-negeri mereka untuk mengharapkan wajah Allah, karunianya, dan juga keridhaan dari Allah. Wal ansari alladhina awaw wa nasaru wa badalu li'izazuddin ma jama'u wa ma iddakharu amma ba'du, dan juga kepada para kaum ansar yang mereka telah membela, menolong, dan mencurahkan ma jama'u, apa yang mereka kumpulkan, wa ma iddakharu, dan apa yang mereka simpan, li'izazuddin, untuk meninggikan agama. Amma ba'du, fayakulu Muhammad Al-Khudari ibnu al-Marhum Syekh Afifi al-Bajuri. Penulis mengatakan, kuntu ajidu min nafsi mundu an-nash'ati al-ula irtiyahan li qira'ati tawarikh as-salifina wa qasas al-ghabirina. Sejak dahulu aku memiliki, sejak aku belajar, ya, munju nash'ati, sejak aku belajar, fi nafsi, dalam diriku terdapat irtiyah, terdapat rasa senang, rasa suka untuk membaca sejarah-sejarah orang terdahulu dan kisah-kisah ghabirin, orang-orang terdahulu. Wajiduha li'aqlil insani ahsana muhadzibin wa ansaha mu'allimin. Dan aku mendapati kisah-kisah tersebut itu bisa membaguskan akal seseorang dan merupakan ansaha mu'allimin, guru yang paling bagus. Wa kuntu ara fi tarikh nabiyyina alaihi salatu wassalam wa ma laqiyahu min adha qaumihi hinama da'ahum ila al-haqqi. Dan aku juga melihat dalam sejarah nabi kita alaihi salatu wassalam, dari apa-apa yang beliau temui berupa gangguan-gangguan dari kaumnya ketika beliau mendakwahkan kebenaran. Wa adhimi sabrihi hatta hajara awtanahu, dan betapa besarnya sabar beliau hingga beliau meninggalkan negerinya, wabiladahu, dan juga negerinya. A'zama murabbin li afkaril muslimin. Maka ini semua adalah murabbin, guru terbaik bagi kaum muslimin, bagi pemahaman kaum muslimin. Fa innahu yudilluhum ala ma yajibu ittiba'uhu. Maka itu semua menunjukkan apa apa saja yang wajib untuk diikuti. Wa ma yulzamu ijtinabuhu, dan apa saja yang wajib untuk ditinggalkan. Liyasudu kama sada sabiquhum, agar mereka berjalan sebagaimana orang-orang terdahulu berjalan. Wa khususan mayata'allaku bil hukami min ijtidhabin nufusi an-nafirati. Dan lebih khusus lagi, sirah nabawiyah bermanfaat bagi para hukam, bagi pemerintah. ketika mereka ijtizab an-nufus, berusaha untuk mengikat jiwa-jiwa. An-nafirah, yang jiwa-jiwa ini suka sulit dikendalikan. Wa ta'lifi baina qulubil mukhtalifah, dan juga bagaimana cara untuk mengikat hati-hati yang berbeda-beda. Ya, jadi kata beliau, sirah nabawiyah penting bagi para pejabat, orang-orang yang ada di pemerintahan, supaya mereka bisa manage orang dengan baik, ya, manage orang yang macam-macam otaknya, macam-macam perasaannya, macam-macam hatinya. Nah, bagaimana supaya bisa manage mereka dengan baik? Ambillah faedah dari sirah nabawiyah. Wa ma yata'allaqu biqawadil juyushi, dan juga penting bagi para pemimpin pasukan, para orang-orang yang ada di militer. Min ta'lifi rijali wa ihkamil mu'iddati, untuk mengatur orang-orang, dan ihkamil mu'iddat, dan untuk memanage orang-orang yang banyak. Hatta yatimma lahumun nasru ala a'daihim, sehingga mereka bisa menyempurnakan pertolongan untuk melawan musuh-musuh mereka. Wa ma yata'allaqu bil ammati min ittihadi qulubihim, dan juga penting bagi orang-orang secara umum agar mereka hatinya bersatu. Wa sayruratihim yadan ala man siwahum, dan membuat mereka bisa yadan, bisa satu tangan dalam menghadapi orang-orang yang selain mereka, ya, dalam menghadapi musuh-musuh kaum muslimin. Wa kuntu ajidu min qira'atiha irtiyahan 'aziman wa kanat nafsi katsiran mata asafa ala tarkil muslimina laha, maka aku menemukan sangat senang sekali ketika membaca sirah nabawiyah, dan aku sangat-sangat menyayangkan banyak kaum muslimin yang meninggalkan sirah nabawiyah. Faqala ma ajidu man yashtaghilu biha, sedikit sekali aku temukan orang-orang yang menyibukkan diri dengan sirah nabawiyah. Walakinni kuntu uqaddimu lahumul udhra bitatwilil kutubi, namun aku masih mendapatkan udzur bagi mereka. Mungkin udzur mereka adalah tatwil al-kutub, kitab-kitab sirah nabawiyah itu tatwil panjang-panjang. Al-muallafati fi hadzal mawdu, yang ditulis dalam bahasan ini, kitab-kitab sirah panjang-panjang, sehingga orang malas untuk belajar. Falamma qudimtu madinatal mansurah jama'atni anawadi ma'a Mahmud bik Salim, ketika aku sampai ke kota yang namanya Mansurah, yang nama kota, maka aku dipertemukan oleh nawadi, oleh sebagian orang yang suka mengundangku. Aku dipertemukan dengan seorang ulama namanya Mahmud bik Salim, al-qadi bi mahkamatil Mansurah al-mukhtaratah, yang beliau merupakan hakim di kota Mansurah. Fawajadtu minhu ilman bidinihi taqifu dunahu fuhul rijali, maka aku temukan beliau adalah seorang ulama yang memiliki murid-murid yang fuhul, yang jagoan-jagoan, muridnya ulama-ulama besar. Murid beliau ulama-ulama besar. Wa tata'akharu an musabaqatihi fihi al-abtal, dan orang-orang yang batil tidak mampu untuk menyaingi beliau. Faqallama tuda'u mas'alatun diniyatun illa wajadtuhu mubarrizan fiha mufsihan anil jawabi anha, tidak ada satu masalah agama kecuali pasti aku temukan beliau mubarrizan, bisa menjelaskannya dengan baik, mufsihan, dan bisa menjelaskannya dengan fasih. Syekh Mahmud bik Salim. Amma ilmuhu bisiratil rasul al-akram sallallahu alaihi wasallam fa'indahu minha al-khabarul yaqin. Adapun ilmu beliau, ilmu Syekh Mahmud bik Salim tentang sirah nabawiyah, ilmunya seperti khabarul yaqin, sangat bagus. Wa kuntu kathiran ma'asma'uhu yatashawwaku li'amali siratin khaliyatin minal hashwi wa ta'qidi. Dan aku mendengar sering sekali dari beliau, bahwasanya beliau sangat-sangat yatashawwak, merindukan. Ada orang yang membuat kitab sirah nabawiyah yang khaliyah, yang tidak mengandung hashwah, ya, tidak mengandung atau khaliyah minal hashwah, perkara-perkara yang tidak penting, tidak mengandung perkara-perkara yang tidak penting, yang remeh-remeh. Dan juga taqid, tidak mengandung kekakuan, ya, enak dibaca. Tantafi'u biha ummatul muslimin, yang bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Fakutu ya lillah, maka katakan ya lillah. Laqad wafaqa hadha sayyidul karimu ma fi nafsi, sungguh apa yang diinginkan oleh ulama ini sangat cocok dengan perasaanku. Walakinni kuntu ara fi azimati kusuran, namun aku melihat diri ini sangat-sangat kurang. antanfidhi raghbatihi wa tatmimi umniyatihi, untuk mewujudkan apa yang dia inginkan dan untuk menyempurnakan apa yang beliau harapkan. Fa innal maqama adzimun, karena masalah ini, masalah penulisan kitab sirah ini masalah yang besar. Wa su'abatuhu a'zamu, dan kesulitannya lebih besar lagi. Walakin lam ara min al-amri bada tilqa'a ma kuntu asma'uhu min kibari rijalil mansurah. Namun aku belum melihat ada satu orang pun di kota Al-Mansurah ini yang menunjukkan upaya untuk melakukan hal itu. Fa innahum aktsaru min al-amani li'amali hadzal kitab al-amim an-naf'i al-jazil al-fa'idah. Mereka semua kebanyakan hanya amani, hanya berangan-angan, hanya bercita-cita untuk membuat kitab seperti itu yang manfaatnya luas dan faedahnya banyak. Fakumtu mu'tamidan 'alallahi rajian minhu, maka aku pun bangkit dengan bertopang kepada Allah, berharap kepada Allah, dan rajian minhu, berharap kepada Allah, ayuwafiqani lima fihi ridahu, semoga Allah Ta'ala memberikan aku taufik yang disertai dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wasaltu as-sirata bi as-suraya hatta balagtu al-muna, maka aku wasaltu, ya, aku memulai untuk mempelajari sirah bi surah hatta balagtu al-muna, sampai aku benar-benar paham. Faja'a bihamdillahi sahlal manal azbal mawridi, dan alhamdulillah, ya, telah Allah berikan kepadaku sahlal manal, kemudahan, wa azbal mawrid, dan kemampuan untuk meringkas dengan baik, atau azbal mawrid, Allah mudahkan untuk mengumpulkan kepadaku referensi-referensi yang banyak. Dan tafi'u bihi al-amatu, yang bisa bermanfaat untuk orang-orang secara umum. Wa tarji'u ilaihi al-khasatu, dan bisa dijadikan rujukan bagi orang-orang yang khusus, bagi orang-orang yang belajar agama. Ya, maka di sini beliau sebutkan latar belakang beliau menulis kitab ini, yaitu karena beliau pertama terinspirasi oleh seorang ulama namanya Syekh Mahmud Bik Salim. Ya. Dan beliau, Syekh Mahmud ini punya cita-cita, punya keinginan untuk membuat kitab yang ringkas, yang padat, tidak kaku, enak dibaca, namun tidak mengandung perkara-perkara yang hasyuah, yang tidak penting, yang bisa bermanfaat untuk orang awam, bisa dibaca oleh orang awam. Dan beliau belum sempat. Dan Syekh Al-Khudari merasa, oh ini cocok dengan apa yang saya inginkan. Sedangkan para ulama yang ada di kota Al-Mansurah belum ada yang punya keinginan, belum ada yang punya upaya untuk kesana, belum ada yang punya kecenderungan untuk kesana. Maka beliau pun dengan mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, beliau menulis kitab ini. Ya, mungkin ini yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dan apa yang kita baca tadi mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.